Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti hadis yang telah kita sampaikan insyaallah bahwa Nabi kita memberitakan may yasminkum fa sayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiin. Barang siapa yang masih panjang umurnya di antara kalian, maka kalian akan melihat penyimpangan-penyimpangan yang banyak. Baik itu penyimpangan dalam masalah akidah, penyimpangan dalam masalah ibadah. Mas kalian, dua pertemuan kita yang kemarin, kita sedang menekankan bahwa benar-benar kita tertuntut untuk mengikuti jalannya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini adalah dengan rekomendasi Allah dan Rasulnya, yang Allah menerangkan tentang sifat-sifat para sahabat yang telah berlalu kita sampaikan. Mereka itu ulaika al-mustadiqun. Mereka itu orang-orang yang telah jujur, terbukti, teruji. Bagaimana mereka menunjukkan iman mereka. Mereka itu ulai kaumul muflihun. Orang-orang yang telah beruntung dengan agama mereka. Mereka telah sukses membawakan agama mereka. Mereka tidak gagal dalam membawakan agama mereka. Alias mereka menjunjung tinggi agamanya. Sampai matinya mereka tidak menjual agamanya. Sehingga Allah katakan ulai kaumul muflihun. Ulai kaumul mu'minuna haqqan. Mereka ini orang-orang mukmin yang sejati, bukan mukmin yang palsu, tapi mukmin yang betul-betul telah menunjukkan ya ini keimanannya dengan sebenarnya. Ini diantaranya yang Allah katakan. Selain dengan gelar pula radhiyallahu anhum wa radhu'an, Allah ridha kepada mereka, mereka ridha dengan Allah Ta'ala. Rasul kita juga menegaskan khairun nas qarni, sebaik-baik manusia, manusia pada kurunku, yaitu pada kurun Nabi, itu para sahabat Nabi Rasulullah alaihi jami'an. Baru kemudian setelahnya. Nah, ini semuanya adalah ujian Allah, ujian Rasulullah SAW. Kemudian kita tidak hanya sekedar suruh membayangkan bagaimana hebat-hebatnya para sahabat, tapi kita diwajibkan untuk memegangi jalan mereka, jalan hidup mereka dalam beragama, karena ini adalah jalan keselamatan. Ketika muncul sekian banyak berbagai macam penyimpangan-penyimpangan di dalam agama, kita suruh menggali yang yaitu apa yang menjadi jalan kehidupan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Bos sekalian, kalau ada orang yang mereka membayangkan kalau beragama dengan model para sahabat itu, apa bukan berarti kita itu diajak mundur menjadi primitif, sehingga ibaratnya kita disuruh kembali ke zaman unta, bukan untanya. Kita suruh kembali bukan kepada untanya, tapi kita suruh kembali kepada bagaimana mereka memahami agama yang diturunkan Allah kepada nabinya. Kalau soal unta, soal cocok tanam, itu urusannya berkaitan dengan urusan kehidupan manusia. Yang ini kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyaku. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Nabi diutus oleh Allah bukan untuk ngajari macul, bukan untuk ngajari cocok tanam, bukan ngajari bulldozer tanah bagaimana. Enggak. Itu urusannya manusia berkembang dengan kebutuhan mereka tentang kehidupan. Tidak diutus Nabi pun manusia akan berkembang dengan akalnya itu, kebutuhan hidup mereka. Sehingga diajarkannya agama oleh Nabi itu bukan untuk urusan itu, tapi untuk urusan bagaimana kita hidup yang benar dalam kehidupan ini. Dan bagaimana kita tahu tentang orientasi kehidupan kita setelah kematian? Karena soal bagaimana hidup yang benar niku mboten cekap ngagem akal kita. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kadang-kadang rapat 10 orang, satu profesor, satu dokter, satu apalagi, itu bisa jadi rapatnya itu 10 orang, pendapatnya 12. Sampai akhirnya enggak ketemu. Enggak ketemu di antara 12 orang itu dalam memutuskan ini perkara. Akalnya semuanya pinter-pinter. Sehingga banyak terjadi pendapat-pendapat yang berbeda-beda di antara mereka. Akal ini terkadang tahu yang global, tapi enggak tahu yang rinci. Akal ini terkadang bisa tahu ini baik buruk secara global, tapi enggak tahu yang rinci. Kadang-kadang juga ada kebaikan campur keburukan. Lah, bagaimana mensikapinya? Bagaimana kita harus bersikapinya? Bersikap tegasnya bagaimana? Ini semuanya membutuhkan bimbingan agama Allah SWT. Maka, bapak sekalian, diutusnya para nabi dan para rasul ke tengah-tengah kita ini, di antaranya bagaimana para nabi ini nanti akan membimbing jiwa kita ini, betul-betul akal dan jiwa kita ini menjadi akal yang betul-betul sesuai dengan hati yang sesuai dengan fitrah, akal yang betul-betul melek itu dengan benar. Akal kita dengan wahyu ini, akal kita dengan wahyu atau dengan ajaran agama sekalian, itu seperti mata dengan cahaya. Kalau mata kita ketemu cahaya, akan biar kelihatan semuanya dengan jelas. Sehingga bisa membedakan segala hakikat apa yang di depan mata kita. Tapi mata kita tanpa cahaya wahyu, maka akan kayak mata tanpa cahaya, nunak-nunuk gak karuan, kadang malah salah komentar tentang sesuatu. Tidak bisa membedakan dengan jelas apa yang di depannya itu. Maka Nabi memberikan bimbingan bagaimana akal menjadi jelas, kemudian hati menjadi bersih, jiwa di atas fitrahnya. Ini yang pertama. Yang kedua, sekalian, bahwa diutusnya Nabi dan Rasul kepada kita sekalian, walaupun akal itu memang hebat, tapi itu kalau bekerja pada wilayahnya. Ada wilayah-wilayah yang akal itu menjadi nyonya punten keok dan menjadi kelihatan bodohnya kalau dia memaksakan diri. Bapak profesor bidang biokimia, fisika atau biologi, kalau suruh bicara bidangnya canggih, hebat, itu karena dia bicara pada bidangnya. Nek nyun ngapunten, nek pak profesor kayak gini nyun ngapunten suruh macul di sawah sehingga bukan bidangnya, pak tani yang gak sekolah bisa, pak profesornya bisa keok dan gak karuan bentuknya. Itu karena bekerja bukan pada bidangnya. Akal kita ini sekalian hebatnya kayak apa, akal kita terbatas. Orang yang IQ-nya 200-an, cerdas, super cerdas, jenius. Tapi kalau suruh sebutkan apa saja benda yang ada di rumah sebelah dan dia belum pernah masuk, gak ada yang juga yang ngasih tahu, tentu akal akan keok. Dia memaksakan bicara, mesti ngawur, mesti tidak akan benar. Itu di antara keterbatasan akal. Selain itu juga, sekalian, akal kita ini sering takluk dengan hawa nafsu. Sehingga akal kita ini sering takluk dengan hawa nafsu. Lalu dengan akalnya pula, sering-sering akhirnya ikut membenarkan hawa, cari-cari dalil untuk membenarkan hawa nafsunya. Itu dengan akalnya juga. Sekarang sinten sih sing mboten ngertos buruknya perbuatan zina. Gak ada. Yang mboten sekolah saja gak dia tahu kalau zina itu buruk. Tapi sekarang yang ngapunten, ada enggak orang yang mungkin gelarnya insinyur, gelarnya dokter, gelarnya SH, atau mungkin naiknya lagi doktor, naiknya lagi profesor, yang mereka berzina, enten betul? Oh, yang seambrah-ambrah, beladret ibarat ikun. Sekarang pertanyaannya, mereka ketika berzina itu dengan akalnya atau dengan nafsunya? Nafsunya. Dengan punten yang paling tahu tentang bahaya rokok niku sinten? Nek corot yang sekolah, dokter yang belajar anatomi tubuh, yang belajar tentang faal tubuh. Tapi kinten-ten enten mboten dokter sing rokok. Banyak. Kata itu menunjukkan di antaranya akal kita ini sering takut dengan hawa nafsu. Ah, agama ini ingin memberikan bimbingan yang lurus kepada kita sekalian. Terus sekalian, kemarin telah kita sampaikan kepastian bahwa jalan yang direkomendasikan Allah dan Rasulnya sehingga kita bisa lurus dalam beragama itu Al-Quran, As-Sunnah, dan jangan lupa kunci yang ketiga yaitu dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Sekalian, kemudian dibawakan di sini antaranya ayat Allah dalam surah As-Saffat ayat yang ke-180. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maksudnya Allah, Rabbmu, Rabb yang memiliki izzah kemuliaan, amma yasifun, maksudnya Allah dari semua yang disifatkan oleh manusia. Ada maksudnya ada manusia-manusia yang mensifati Allah dengan sifat-sifat yang salah, sifat-sifat yang keliru, sehingga Allah mensucikan dirinya dari pensifatan-pensifatan mereka. Contoh, bagaimana orang-orang musyrik telah mensifati Allah dengan sifat yang keliru, sehingga mereka membuat sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan Subhanallahi amma yusyrikun. Maksudnya Allah dari semua apa yang mereka sekutukan bagi Allah Ta'ala. Allah enggak ada sekutu baginya. Allah adalah Esar, Allah adalah Ahad, tunggal satu-satunya, baik dalam hal rububiyah, uluhiyah, kesempurnaan sifat, Allah satu-satunya Zat dengan segala kesempurnaan dan hak untuk disembah. Enggak ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Ada lagi yang mensifati Allah, umpamanya Allah punya anak. Ini mensifati Allah Ta'ala. Maka Allah pun katakan Subhanallah, maksudnya Allah, la yambaghi lirahmani ayat tahida waladan. Tidak layak bagi Allah Ar-Rahman mengambil anak. Allah lam yalid wa lam yulad. Ini contoh orang yang mensifati Allah dengan sifat yang Allah sucikan dirinya. Dan selain itu banyak lagi yang mensifati Allah dengan sifat-sifat yang macam-macam. Maka di sana kesimpulannya onten orang-orang yang memang mereka sesat di dalam mensifati Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang lurus, ada yang benar, yang lurus dalam mensifati Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu yang lurus? Wassalamun alal mursalin. Dan keselamatan bagi para utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan bahwa jalan keselamatan itu dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan selamat. Dan itu satu-satunya. Barang siapa yang dia tidak mengikuti jalannya Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan salam, tidak akan selamat. Keselamatan hanya pada mengikuti jalan ini utusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemarin kita sampaikan bahwa jalan lurus itu satu Al-Qur'an, kedua As-Sunnah. Ini seperti yang Allah tegaskan, wa anna hadza sirati mustaqim fattabi'uhu. Ini jalanku yang lurus. Ikuti jalan yang lurus itu. Ini jalan Allah Al-Qur'anul Karim. Kemudian Rasulullah dikatakan Allah, innaka latahdi ila siratal mustaqim. Engkau ya Muhammad benar-benar telah menunjuki manusia ke jalan yang lurus. Sehingga jalan lurus, jalan yang telah dibantahkan oleh Nabi, yang realnya Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kemarin telah kita sampaikan bahwa memahami Quran dan Sunnah niki sakit selincok, bisa muncul penyimpangan-penyimpangan dalam pemahaman, dan itu realitas. Sehingga jangan heran, nyun ngapunten, jangan sampai kita heran ada orang dia dasarnya Quran Sunnah, Quran Sunnah, Quran Sunnah, kok nyatanya menjadi sesat. Oh, ternyata yang sesat bukan Quran Sunnahnya, tapi pemahaman guru yang mengajarkan ini, sehingga jadilah mereka itu taklidnya kepada pemahaman guru ini. Ini sumber kesesatannya tan beriki. Sumber kesesatannya di sini, bukan di Qur'annya, bukan di sunnahnya. Makanya kata kunci yang ketiga, ampun lali male, bahwa untuk memahami Qur'an dan sunnah itu dipatok pertama kali dengan pemahaman para sahabat Nabi Rasulullah alaihi jami'an, yang itu rekomendasi dari Allah dan rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau tidak mengikuti mereka, nyon ngapunten, jaminan sesat. Itu jaminannya dari Allah taala. Wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahumul huda mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa mendurakai Rasul setelah jelas baginya petunjuk. Nabi telah membawa petunjuk dengan jelas. Bahkan jelasnya petunjuk Nabi digambarkan Nabi, taraktukum alal bayta, kayak jelasnya terang benderangnya, yaitu hari yang terang benderang. Bahkan terang benderangnya itu lainuha kana hariha, digambarnya malamnya kayak siangnya. Jelas semuanya. Ini yang ngapunten, jelas itu bagi yang betul-betul belajar, bagi yang betul-betul mempelajari petunjuk Nabi. Soal kemudian kok saya banyak yang bingung, enggak jelas. Lah masalahnya kita ini belajar atau enggak. Kalau bahannya itu sudah seperti malam, lihat siangnya, malamnya kayak siangnya. Bahan yang ditinggalkan Nabi, kondisinya malamnya kayak siangnya, artinya jelas betul. Soal kemudian kita ikut jelas atau enggak, niku sejauh mana kita mengambil sinar cahaya yang ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qolahu. Wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, itu mengikuti selain jalannya para sahabat Nabi, maka akan kami palingkan kemana dia berpaling. Dia akan dibuat Allah asyik dengan kesesatannya itu. Dan kemudian orang yang mereka rata-rata asyik dengan kesesatannya itu, mereka tidak lagi merasakan itu kesesatan, tapi merasakan itu kebenaran. Dan ini yang dikhawatirkan oleh para sahabat Nabi. Sangat khawatir seandainya kemudian sesat, tapi kemudian merasa benar. Ini yang dikatakan Allah dalam ayat, kau sekalian. Hal nunabbiukum bil aksarina a'malan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Mau enggak aku habarkan pada kalian, wahai hamba-hamba Allah, orang yang mereka sesat, mereka orang yang mereka rugi dalam beramal. Mereka beramal, mereka bekerja, mereka berbuat, mereka mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, tapi nyun ngapunten, mereka rugi. Dengan aktivitas yang dia lakukan itu, mereka bukan untung, dia rugi. Ibaratnya orang jualan bukan sekedar namung babo, ning rugi. Udah mengeluarkan modal, sudah bekerja, membuang waktu, tetapi ternyata dagangnya itu rugi. Siapa yang dikatakan Allah orang yang mereka beramal tapi rugi? Yaitu orang-orang yang mereka sesat dalam kehidupan dunianya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Orang yang mereka sesat dalam kehidupan dunianya, tapi wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah, tapi dia sedang menyangka bahwa perbuatannya itu adalah baik. Dia berbuat baik. Terus kalian, nyuwun ngapunten, ada enggak kira-kira orang yang pemikirannya atau ideologinya komunis dan dia merasa benar dengan komunisnya itu? Banyak. Banyak. Banyak. Sehingga baca orang cak itu dia anggap juga itu perbuatan mulia dan benar. Menghabisi orang sholat diceng itu dianggapnya ada perbuatan baik menurut mereka. Karena mereka punya pemikiran yang mereka anggap itulah yang benar seperti itu. Agama ini pecandu yang merusak kehidupan masyarakat, maka orangnya perlu ditumpes. Itu mereka merasa benar dengan perbuatannya. Demikian pula orang-orang yang punya pemikiran sesat yang lainnya dan dia merasa benar. Ini yang dikhawatirkan. Ini yang sangat mengerikan dalam kehidupan. Makanya kita ditegaskan oleh Allah bahwa kebenaran itu ada pada para rasul, ajaran diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak sekalian, sekarang kita masuk pada bagaimana mereka itu memahami dalam hal nama-nama dan sifat Allah itu. Kita nukilkan perkataan pertama kali, perkataan-perkataan para ulama. Al-Imam Syafi'i beliau mengatakan begini. Dan ini kaidah. Sehingga orang-orang yang menisbatkan pada mazhab Syafi'i harus perhatian dengan perkataan Imam Syafi'i ini. Apa kata beliau? Amantu billah wa ma ja'a 'anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa ma ja'a an rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya beriman kepada Allah dan saya beriman dengan semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ala muradillah, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amantu bi rasulillah, dan saya beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ja'a an Rasulillah, dan saya juga beriman dengan semua yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bos kalian, ini kaidah penting. Yang dikatakan Al-Imam Syafi'i kaidah penting. Ada orang yang mereka beriman kepada Allah tapi kemudian tidak beriman dengan apa yang datang dari Allah, diantaranya tidak beriman kepada Rasul, tidak beriman kepada Al-Quran yang datang dari Allah. Dia merasa beriman kepada Allah, tapi tidak beriman dengan apa yang datang dari Allah Ta'ala. Ada lagi yang mereka beriman kepada Allah dan beriman dengan apa yang datang dari Allah, umpamanya Al-Quran, tapi cara berimannya bukan sesuai dengan kehendak Allah, caranya sesuai dengan seleranya, sesuai dengan selera dia. Demikian pula kita beriman kepada Rasulullah dan kita beriman dengan semua yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya? Seperti yang dikehendaki oleh Nabi. Terus kalian, karena ada orang yang mereka beriman kepada Nabi, selain ada orang mereka mengingkari Nabi juga, beriman kepada Allah tapi ingkari Nabi. Enten boten? Contohnya pun? Kayak Yahudi, Nasrani beriman kepada Allah tapi enggak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya itu. Ada lagi yang beriman kepada Nabi seperti Muslimin, tetapi mereka mengingkari sebahagian yang datang dari Nabi, walaupun enggak semuanya. Yang cocok diambil, yang enggak cocok ditolak. Enten boten? Ya bangga. Sehingga imannya itu selera, imannya itu selera. Kita orang Jawa yang ambil yang cocok-cocok saja, yang dengan selera Jawa, yang gak cocok dengan Jawa gak usah diambil. Sehingga katanya kita Islam ya Islam, tapi jolali Jawa nih lo. Sehingga kayaknya Islam itu perlu ditolak ukurkan dengan Jawa. Kalau cocok dengan Jawa diambil, kalau tidak cocok dengan Jawa enggak perlu diambil. Nyun ngapunten. Islam datang itu untuk membela Arab atau untuk meluruskan orang Arab? Untuk Islam itu datang untuk, karena datangnya di Arab nih. Islam itu datang untuk membela Arab atau untuk meluruskan orang Arab dan manusia secara umum? Untuk meluruskan manusia secara umum, sebab di antara kita manusia, negeri kita ini, kalau kita melaksanakan Islam itu, awas, ojo ngarap-ngarapi katanya, ojo ngarap-ngarapi, sehingga kalau kita berajab melaksanakan ajaran itu, dianggap itu melaksanakan ajaran orang Arab. Yang ngapunten, Abu Jahal yang Arab atau yang Indonesia? Yang Arab. Abu Lahab yang Arab. Waktu Islam datang, Abu Jahal yang Arab dan Abu Lahab yang Arab menolak atau menerima? Menolak. Seandainya Islam itu datang untuk membela Arab, niscaya Abu Jahal, Abu Lahab akan menjadi pembela Islam. Tapi karena Islam datang untuk memperbaiki yang rusak dari kalangan manusia, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, pemikirannya, maka ketika Abu Jahal, Abu Lahab gak cocok dengan ajaran Islam, menjadi penentang keras. Sehingga ketika Islam turun itu, yang ada hanya dua. Manusia dimanapun, di Indonesia, luar Indonesia, Arab, luar Arab, ini aku mau nonton kali, siapa itu? Menerima Islam atau menolak Islam. Itu aja. Bohong Indonesia, yang Indonesia, luar Indonesia, Jawa, nomboten Jawa, itu kalau datang Islam hanya kedua, menerima Islam atau menolak Islam. Ini ngapunten, kemudian Allah ketika kita sudah menerima Islam, menerima ini pun ampun minggring-minggring. Kenapa minggring? Ampun munda-mundu. Tapi celak, terima Islam, total terima Islam. Sebab tidak ada yang jelek dari Islam. Islam itu datang dari yang menciptakan manusia. Kalau memang sudah percaya Islam itu datang dari Allah, sudah ambil semuanya. Dan itu perintah Allah. Karena Allah yang menurunkan Islam, yang tahu tentang manusia, maka perintah pun Allah, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang yang hatinya sudah beriman dengan Allah, beriman dengan Islam yang datang dari Allah, kalau kamu ambil Islam, masuk Islam dengan kafah semua. Ampun pilih-pilih, ampun sekedar yang kau cocok-cocok, tapi Islam itu datang untuk memperbaiki kita, maka kita pun bagaimana siap samikna wa atokna. Ini termasuk kaidah pula yang diajarkan oleh sebagian salaf. Mereka mengatakan di sini enten perkataan mereka di antaranya minallahi risalah. Arab sih nama kawan tersekar ini nama nama 20 30. Ini berkata salah seorang ini ulama minallahi risalah wa ala rasuli al-balagh wa alaina taslim. Minallahi risalah, dari Allah datangnya risalah. Risalah ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari profesor, bukan dari hasil rapat sekumpulan manusia, tapi Al-Qur'an datang dari Allah Subhanahu wa taala. Risalah Islam datang dari Allah taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bahkan menantang orang yang meragukan tentang Al-Qur'an atau Islam yang datang dari Allah ini. Barang siapa yang ragu tentang Quran itu datang dari Allah, Allah tantang. Tantangan Allah bahkan pakai diskon-diskon. Pertama, tantangan Allah, barang siapa yang ragu, datangkan yang semisal Quran 30 juz, 114 surat, 6600-an sekian ayat. Datangkan yang semisal Quran. Oh, enggak mungkin akan bisa. Kalau kemudian ternyata enggak sanggup, kata Allah, datangkan 10 surat yang semisal Quran. 10 surat tawaf. Enggak usah 114 surat. Kalau enggak sanggup lagi, datangkan yang semisal satu surat Al-Quran saja. Lajeng Allah mendikakan fa'ilam taf'alu walan taf'alu. Kalau kalian ternyata tidak mampu untuk mewujudkan tantangan Allah membuat yang semisal Quran atau bahkan yang 10 surat atau bahkan yang satu surat, kalau kalian tidak bisa melaksanakannya, dan pasti lan niku dalam bahasa Arab niku diantara mananya nek joni pun mbok yo nganti jeledeng, mbok yo nganti ana bling bosok sak cek dumlek, oh kalian tidak akan pernah mampu mewujudkan yang semisal dengan Quran. Fa'ilam taf'alu walan taf'alu. Kalau kalian tidak bisa mewujudkan semisal Quran, dan ini pasti selamanya kalian tidak akan pernah bisa mewujudkannya. Bahkan kata Allah, seandainya bekerja sama antara pakar-pakar manusia dan pakar-pakar jin, silakan profesor sedunia berkumpul untuk membuat yang semisal Quran. Silakan kumpulkan pakar-pakarnya, pakar fisika, pakar biologi, pakar ini kedokteran, pakar bahasa, silakan kumpul untuk membuat yang semisal Quran. Kata Allah, Allah pastikan walan taf'alu, pasti tidak akan bisa. Kalau sudah betul-betul memang enggak bisa, wahai hamba Allah, kalian itu lemah, mbok yo nyerah. Fattaqun nar, takutlah kalian dengan neraka. Jangan keras kepala, jangan keras kepala, tetap sombong dan angkuh padahal dia tidak mampu mewujudkan tantangan Allah taala. Takutlah kamu dengan neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Sekalian, ini sekaligus Allah memecahkan kesombongan manusia. Banyak manusia-manusia yang mereka ini sesungguhnya dhaif, lemah, tapi angkuh dan sombong, keras kepala, lebih keras daripada batu. Gunung saja kalau Allah turunkan kepadanya Quran, itu bisa ambiar, berkeping-keping. Karena takut kepada Allah, ternyata hati manusia keras hati atau keras kepala, sehingga sudah kalah pun gak mau mengakui kekalahannya. Udah kalah, udah keyak, itu tapi gak mau mengakui kekalahannya. Ini sombongnya manusia karena gengsi. Mas kalian, dikatakan minallahi risalah. Risalah ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala rasuli al-balagh. Dan kewajiban rasul itu menyampaikan. Dan kewajiban rasul adalah menyampaikan. Menyampaikan totalitas risalah Allah, kemudian menjelaskan dengan sejelas-jelasnya tentang risalah Allah, sehingga total risalah itu turun dalam kondisi yang kemudian selesai sempurna. Ini risalah yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagi kita bagaimana? Wa alaina taslim. Dan bagi kita kewajibannya taslim, tunduk dan patuh setunduk-tunduknya terhadap agama ini. Sekalian yang ngapunten, agama kita itu naikipun globalakan isinipun kali. Satu, al-awamir wan-nawahi, yang sifatnya perintah-perintah dan larangan-larangan. Perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, perintah haji, perintah macam-macam, termasuk larangan-larangan, larangan riba, larangan zina, larangan ini semuanya. Menghadapi perintah-perintah dan larangan ini, bapak sekalian, berangkat dari iman seorang mukmin, itu sikapnya sami'na wa ata'na. Walaupun apa yang diperintahkan Allah atau apa yang dilarang Allah yang ngapunten bertentangan dengan hawa nafsu kita. Seorang muslim, seorang mukmin, kalau sudah betul-betul beriman, dia akan tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh. Penyinaan sakit meresani contoh para sahabat. Para sahabat itu punya kebiasaan dan ngapunten sebelum turunnya ayat Khomer. Itu gatok dengan Khomer. Khomer itu hiburan pertama kalau susah. Nek yang itu sampun gatok, niku untuk berhenti gampil apa susah? Susah. Ya super susah. Kata sebagian di antara kita, nek pun gatok rokok. Nek pun gatok rokok. Niku kan mandek ngerokok, mending radikai duit nih bisa ngerokok. Mending buatan madang, yang penting ngerokok. Itu karena sudah betul-betul kecanduan dengan rokok. Tapi sesungguhnya semuanya bisa berhenti berangkat dari iman. Sahabat, bagaimana kecanduan dengan khamr sehingga hampir tidak ada rumah-rumah sahabat yang tidak menyimpan khamr kecuali yang dirahmati Allah betul-betul dari awal. Seperti Abu Bakar termasuk tidak pernah minum khamr, tidak pernah menyembah berhala. Ketika turun ayat innamal khamru wal maisiru wal aslamu wal ansabu awal asabu wal aslamu rijasun min amali syaitan fajtani buhu la'allakum tuflihun, sampai ke atas ayat itu pun terakhir hapa fal antum muntahun. Wahai orang yang beriman, yang namanya khamr, judi, mengundi nasib, menyembah berhala, itu semuanya adalah amal najisnya syaitan. Jauhilah agar kalian beruntung. Apakah kalian tidak mau meninggalkan wahai hamba Allah yang beriman? Allah memanggilnya dengan atas nama iman, bukan sembarang panggilan, tapi memanggilnya orang-orang yang memang hatinya sudah ada iman. Maka waktu itu Nabi tidak perlu rapat besar, ketok palu, debat sengit dengan orang-orang yang di situ rapat, enggak. Tinggal Nabi mengutus satu orang keliling ke Madinah, kemudian memberikan pengumuman, ala innal khamra qad hurimat, ketahuilah khamr telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu setiap sahabat mendengar apa yang diumumkan utusan Nabi dan mendengar dibacakannya ayat innamal khamru wal maisir dan seterusnya tadi itu, maka mereka langsung berhenti sampai toh yang sedang memegang gelas di bibir khamr, maka dia buang dan semua khamr mereka tumpahkan di jalan-jalan tanpa berpikir berapa kerugian materi yang mereka ya ini dapatkan dalam rangka mereka memenuhi panggilan Allah. Fala antum muntahun, wahai hamba Allah, apakah kalian tidak mau berhenti? Intahaina ya Rabb, intahaina ya Rabb, merintui Allah. Ini hamba Allah yang mukmin, betul. Menghadapi perintah dan larangan itu dengan cara dia sami'na wa ata'na. Kita seringnya ngeyel. Seringnya kita ngeyel. Dibantah setiap perintah larangan, dibantai. Ini menandakan hati kita belum ada taslim. Belum ada ketundukan. Malah dihujat, apa yang datang dari Allah dihujat. Oh, ini hukum Islam, barbar, dolim, gak akan adil. Oh, Masya Allah. Kayaknya hukum Islam itu datang dari badui primitif yang mereka mengeluarkan hukum-hukum Islam, sehingga ketika datang di zaman modern ini perlu diinjak-injak, perlu dibuang, gak layak untuk zaman kita. Oh, Masya Allah. Dari mana Islam itu datang? Bukan dari badui-badui yang ada di yaitu pegunungan-pegunungan Arab. Islam datang dari Allah SWT yang menciptakan otak-otaknya manusia. Sampai hari kiamat Allah tahu bagaimana perkembangan otak manusia. Kalau bukan karena keangkuhan dan kesombongan manusia, sembunyinya manusia tahu tentang bagaimana bijaknya, tepatnya, hebatnya hukum-hukum Allah Ta'ala. Yang kedua sekalian, Islam ini ada dalam bentuk berita-berita. Memberitakan tentang siapa itu Allah, memberitakan tentang hari kiamat, surga neraka, azab kubur dan nikmat kubur, semua kejadian ba'dal mamat setelah kematian, itu berita-berita gaib. Ah, berita gaib yang seperti ini yang akal kita enggak bisa bicara tentang seperti itu kecuali informasi datang, maka sikap kita seorang mukmin tasdiq, membenarkan, bukan mendustakan, tapi membenarkan apa yang Allah informasikan. Wahai hambaku, kamu setelah mati nanti akan begini, begini, begini, begini. Betul ya Rob, aku benarkan ya Rob, saya hanya tinggal membenarkan ya Rob. Boten ngeyel. Ah, kamu ini kayak sudah pengalaman aja masuk ke situ, cerita-cerita. Loh, mau pengalaman? Mati dulu masuk kubur, kemudian baliklah kamu ke sini cerita tentang alam barzah. Ini tuntutannya iman, bukan soal pengalaman. Itu bicaranya hatinya ada iman atau enggak. Kalau memang ada iman, maka dia tinggal betul ya Rob, betul ya Rob, betul ya Rob. Ini sikap seorang mukmin dalam membenarkan apa yang Allah beritakan tentang perkara gaib. Ah, berkaitan dengan nama dan sifat Allah, Bapak sekalian, Allah berkaitan dengan bicara tentang Allah ini barang gaib atau barang real? Gaib. Kita tidak akan tahu tentang Allah kecuali semata-mata informasi dari Allah yang Allah memperkenalkan dirinya dan Rasulullah SAW memperkenalkan dirinya. Maka dalam hal ini faedah globalnya tentang nama dan sifat Allah sekalian itu isbatun bila tasbih dan tanzihun bila taktil. Teng mriki enten teng halaman 41 nek panjenengan bersani ini wa manhajum fi hadzal bab qaimun al aslaini adzimaini wa asasaini. Manhaj para sahabat, para salaf dalam hal asma dan sifat ini berdiri di atas dua prinsip yang sangat agung, yang sangat pokok, mendasar, yang sangat jelas. Apa itu? Al-isbatu bila tamtsil wa tansihu bila ta'til. Kepanggil model. Kepanggil. Nanti saya ketibun bos. Pokoknya babnya bab 8 itu nanti pun ulang balik. Niki kita nerangkan ini untuk memperjelas. Kaidah besarnya itu kita menetapkan tanpa menyerupakan dan kita menyucikan Allah tanpa menolak. Terus kali ngapunten. Niki memang rada mikir sekedap, rada mikir sekedip. Rada konsentrasi. Nek mboten konsen gliyor gitu. Rada konsen sebab niki mbetaken rada mikir sekedip. Maka kita kasih mukodimah, kita kasih tatakan-tatakan biar kemudian kita konsen ke sini. Ah, sikap kita dengan informasi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, kita menetapkan tapi tanpa menyerupakan dengan makhluk, kita mensucikan Allah tapi tidak menolak apa yang Allah telah sampaikan kepada kita. Kenapa demikian, sekalian? Pertama, kenapa kita menetapkan dan mengimani? Karena itu datang dari Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita menolak? Itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, wa kata ibaratnya begini, ya wahai hambaku, nama saya 1, 2, 3, 4, 5 terus-terusnya. Sifat saya 1, 2 terangkan kepada kamu, saya begini. Lalu si hamba ini kalau dia mukmin, mesti akan mengatakan, benar ya Rob, aku imani ya Rob apa yang kau beritahukan kepada saya tentang dirimu. Neng enten tiang engkang ngukur dengan akalnya, oh gak mungkin ya Allah engkau punya sifat kayak gitu. Dan lalu Allah memperkenalkan dirinya, kemudian ditolak dengan akalnya, oh gak mungkin ya Allah engkau punya sifat kayak gitu. Ini Allah memberitahukan, maka kita wajib menetapkan. Dan kenapa kita tidak menyerupakan dengan makhluk? Sebab Allah yang menghentikan piyamba laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan apapun. Allah tidak serupa dengan apapun. Sehingga apapun yang kita bayangkan tentang Allah itu pasti salah, sebab bayangan itu pasti dengan perbandingan yang sudah ada, yang pernah kita lihat atau kita dengar. Maka apapun yang kita bayangkan tentang Allah pasti salah. Maka kita tetapkan tapi tanpa kita itu menyerupakan dengan makhluk. Sehingga menetapkan itu tidak berkonsekuensi menyerupakan Allah dengan makhluk. Bapaknya pun dalam Al-Quran Allah mengatakan yadullah, Allah ini tangan Allah, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah ini terbuka. Pertama kita menetapkan Allah punya tangan, tapi kita tidak boleh menyerupakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Wong ungkapan tangan atau kaki itu di kalangan makhluk bisa beda-beda. Kaki panjenengan, terus ada orang bilang lagi kaki gajah, sami nama mboten. Kaki meja, sami nama mboten. Benten. Itu baru di kalangan para makhluk. Kalau antar makhluk saja ungkapannya sama tapi hakikatnya beda-beda, apalagi makhluk dengan Allah. Tapi kita menetapkan itu apa yang Allah katakan tanpa menyerupakan. Lalu kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan subhanallah, kita menyucikan Allah dari segala kekurangan. Tapi mensucikan Allah ini tanpa menolak. Kenapa? Sebab ada orang yang mereka ingin menyucikan Allah tapi akhirnya menolak. Ketika Allah menyebutkan tentang sifat-sifat Allah yang banyak, kemudian dia mereka ingin mensucikan Allah tapi dengan cara menolak, karena kalau menyerupakan, kalau menetapkan itu anggapannya menyerupakan dengan makhluk. Menyerupakan dengan makhluk itu kafir. Maka supaya tidak kafir musyrik, maka ditolaklah apa yang Allah beritahukan kepada kita tentang nama dan sifat. Niki bapak sekalian, yang nanti kalau kita lebih dalam lagi nyuwun ngapunten, kita akan mengenal apa namanya aliran Jahmiyah, aliran Mu'tazilah, aliran Asy'ariyah dan semisalnya. Ini adalah yang real di masyarakat. Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah niatnya baik, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, tapi cara Jahmiyah mensucikan Allah total menolak nama dan sifat Allah, karena menurut akalnya kalau menetapkan nama dan sifat itu akan terjatuh dalam menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka supaya tidak terjatuh dalam menyerupakan Allah dengan makhluk, maka ditolak itu nama dan sifat. Niatipun saya nombodin, saya niatnya supaya tidak terjatuh dalam kufur dan syirik. Ning caranya menjadi salah karena dengan mengingkari nama dan sifat. Niki ingkang disebab agama kita enggak cukup dengan sekedar modal niat baik. Ning ketat dengan cara yang benar. Beda lagi nanti dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah menetapkan nama, menolak sifat. Karena menetapkan nama itu dianggapnya enggak bertransubstansi menyerupakan dengan makhluk. Tapi kalau menetapkan sifat itu akan menyerupakan Allah dengan makhluk, maka ditolaklah sifat. Asy'ariyah lebih ringan lagi, menetapkan nama, menolak sebagian sifat, menetapkan sebagian sifat yang lainnya dengan cara mentahrik, yaitu merubah kepada makna lain biar gampang diterima oleh akal. Bapak sekalian, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah berangkatnya semuanya dari akalnya. Kalau menetapkan nama dan sifat Allah terjatuh dalam menyerupakan dengan makhluk, maka hasilnya seperti Jahmiyah total menolak, atau Mu'tazilah menetapkan nama menolak sifat, atau Asy'ariyah menetapkan nama menolak sebagian sifat, menetapkan sebagian sifat. Ini semuanya berangkatnya dari akal mereka. Kalau kita kembalinya ke akal sekalian, terus akal siapa yang kita ingin ikuti yang ini tadi? Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah. Maka di sini perlunya standar pemahaman yang sahih yang benar. Jadi ngapunten, ini agak sedikit berat, rotok mikir segede, tapi insya Allah kita namun jeluk durian, boten jeluk, boten. Ini dikit-dikit kasihnya biar nanti ada tahapan-tahapan untuk kita yakni memahami. Ini baru sedikit menerangkan kaidah, sebab niki perlu dipunterangkan, jangan sampai kita salah. Makanya ada hasilnya, barang siapa mengatakan Allah di atas maka dia musyrik, menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu karena tadi ini kesalahan di dalam memahami nama dan sifat Allah. Dianggapnya kalau menetapkan sifat Allah itu nanti dia terjatuh dalam kesyirikan. Padahal maka kita lihat bagaimana sahabat, bagaimana para ulama dalam masalah ini, biar kita tidak salah di dalam yaitu memiliki keyakinan. Dikit-dikit terus kalian yang kita sampaikan, mudah-mudahan bisa difahami dikit-dikit. Insyaallah mungkin bertahap diulang-ulang lagi. Lanjutkan. Kalau dalam beberapa hal ini kita maju mundur melih, maju mundur melih. Kajengi lunyu, kajengi dalan itu jeblok. Sehingga betul-betul kita ini faham, walaupun mungkin bertahap tentang masalah ini. Nah, kata sebab ini termasuk bagian tuntutan iman. Sebetulnya asalnya sederhana, tapi karena banyak penyimpangan-penyimpangan itu yang akhirnya pun datasakan kita sedikit agak rumit seketik. Nah, kata mungkin manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 77553311 93. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852 9334 8887, 0852 9334 8887. Yuk dukung kami Radio Muslim.